Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang kisah Ghazwati Uhud, kisah pertempuran Uhud. Sekarang kita lanjutkan keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, thumma dakhalatis sanatar rabi'ah. Kemudian masuk pada tahun keempat Hijriyah. Fakanat fiha waq'atu Khabib wa ashabihi fi safar. Pada tahun keempat ini terjadi sebuah peristiwa Khabib dan teman-temannya pada bulan Safar. Tayyib. Yang disebutkan oleh penulis di sini, beliau tidak menyebutkan bagaimana kisahnya, ya. Peristiwa tentang Khabib dan teman-temannya pada bulan Safar ini dalam sejarah disebut dengan peristiwa Hadithur Raji', peristiwa Raji'. Labas mimba bil munasabah, kita akan bawakan kelengkapan daripada kisah tersebut dan saya nukil dari kitab Raudatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar karya Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Tayyib, kita baca. Qala al-muallif rahimahullah, Hadithur Raji', peristiwa Raji'. Qadima rijalun min 'Adal wa Qarah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang dari kabilah Adal dan Qarah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazakaru lahu anna fihim islaman. Mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara mereka yang simpati terhadap Islam atau bahkan masuk ke dalam Islam. Wa talabu minhu yab'ats ilaihim man yu'allimuhum ad-din. Mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mau mengutus kepada mereka beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Wa yuqri'uhum al-Qur'an, dan juga membacakan Al-Qur'an untuk mereka. Jadi rombongan ini datang kepada Rasul. Kemudian menyampaikan kepada Rasul, "Wahai Rasul, kita ini di belakang kita adalah umat yang mereka itu sangat cinta dengan Islam, sangat suka dengan Islam, dan kami sangat membutuhkan orang-orang yang bisa membimbing kita dan mengajari kita tentang norma-norma Islam, dan juga sekaligus membacakan Al-Quran kepada kami." Otomatis Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan laporan semacam itu, semangat beliau pengin untuk bantu mereka sekaligus untuk melebarkan dakwah Islam. Faba'atha 'asharatan min ashabihi. Maka Rasulullah SAW pun mengutus 10 orang sahabat. Wa ammara 'alaihim 'Asim ibn Thabit. Dan beliau menunjuk 'Asim bin Thabit sebagai kepala rombongan. Falamma kanu birraji'. Mereka pun siap-siap berangkat dari Madinah menuju ke lokasi tujuan. Ketika mereka sampai di sebuah tempat bernama Raji', ghadaru bihim. Ternyata rombongan Adal dan Qarah tadi melakukan pengkhianatan. Jadi memang sedari awal mereka sudah punya makar dan rencana jahat. Ya. Mereka ini sudah memiliki rencana untuk mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja minta kepada Rasul beberapa orang alasannya untuk ngajari mereka, padahal mereka sudah punya niatan untuk membantai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faya subhanallah. Wastasrahu alaihim bani lihyan min Hudzail. Orang-orang ini meminta bantuan untuk membantai 10 orang sahabat ini. Mereka meminta bantuan dari Bani Lihyan, dari suku Hudzail. Falahiqahum qaribun min mi'ati ramin. Maka suku atau Bani Lihyan ini pun datang menyusul mereka, dan mereka membawa sekitar 100 ahli panah. Wa hatu bihim. Mereka pun mengepung para sahabat. Wa hum fi makanin murtafi'. Para sahabat ketika itu mereka berada di tempat yang tinggi. Jadi alhamdulillah kebetulan ketika sampai di Rajik, posisi para sahabat mereka di tempat yang tinggi. Sementara orang-orang yang sudah melakukan makar jahat ini itu berada di bawahnya. Lah, para sahabat tidak mau turun karena tahu di bawah terjadi pengkhianatan. Akhirnya mereka minta bantuan orang-orang yang ada di sekitar. Mereka minta bantuan dari Bani Lihyan, dari suku Hudzail. Akhirnya mereka mengirim sekitar 100 orang ahli memanah, karena memang yang mau dihadapi ini berada di tempat yang tinggi. Dikepung tempatnya, ya, berusaha untuk meminta mereka atau membuat para sahabat turun dari tempat mereka. Tapi tetap para sahabat teguh di atas, tidak mau turun. Fa'atuhumul ahda innazalu alla yaqtuluhum. Akhirnya mereka merayu dan menggoda para sahabat. Dikasih janji, iming-iming, ayo kalau mau turun kami akan membebaskan kalian. Kami tidak akan jadi untuk membunuh kalian. Fa'aba 'Asim an-nuzul. Namun 'Asim bin Thabit tidak mau turun. Karena sudah tahu ini orang-orang pengkhianat, ini tidak mungkin, janji omong kosong ini. Minta kita turun, gak dibunuh, tapi sudah minta bala bantuan begitu banyaknya. Nah, ini siasat saja ini. Gak mau turun beliau, tetap di atas sama teman-temannya. Waqadala ma'a ashabihi. Akhirnya beliau bersama dengan teman-temannya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Langsung terjadi bentrok fisik di sana. Faqutila minhum sab'ah. Dari 10 sahabat ini, 7 orang terbunuh. Wabaqiya thalathah. Tinggal 3 orang. Fa'atahumul kuffar al-ahda marratan ukhra. Orang-orang kafir ini pun memberikan iming-iming lagi untuk yang kedua kalinya. Fanazal. Akhirnya 3 orang ini pun mau untuk turun. Faghadaru bihim. Ya, seperti yang diperkirakan, mereka pun berkhianat. Warabatuhum. 3 orang ini langsung diikat. Faqala ahadus thalathah, salah satu dari 3 orang ini mengatakan, hadza awwalul ghadar, sungguh ini adalah awal pengkhianatan. Wa aba yushibuhum faqatalu, satu orang ini tidak mau mengikuti permintaan mereka. Akhirnya rombongan atau orang-orang kafir saat itu langsung memutuskan untuk membunuhnya. Tinggal 2 berarti. Wantalaqu bil itsnainil akhrain ila Makkah. Akhirnya mereka pun membawa 2 orang ini menuju ke Makkah. Wa huma Khabib ibnu Adi wa Zaid ibnu Dusnah. 2 orang itu adalah Khabib bin Adi dan Zaid bin Dusnah. Faba'uhuma. Mereka pun menjual 2 orang ini sebagai budak di pasar. Ya subhanallah. Rencananya ini diajak dijadikan pengajar, berkhianat mereka. Semua teman-teman beliau dibantai, tinggal 2 orang ini dijual di pasar budak. Wa kana Khabib qad qatala al Harits ibn Amir ibn Naufal yauma Badrin. Lah, Khabib ini ketika perang Badar dia telah membunuh Harits bin Amir bin Naufal. Fashtaradhu bintuh au akhu. Keluarganya Harits ketika melihat Khabib kok ada di Mekah dijual di pasar budak, akhirnya putri dari Al-Harith atau saudaranya Al-Harith membelinya. Wah, kesempatan. Waktunya untuk membalaskan dendam kematian ayah atau saudaranya. Wasajanuhu fatratan. Kemudian mereka pun membeli Khabib dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara untuk beberapa saat. Thumma kharaju bihi ila at-Tan'im liyaqtuluh. Mereka pun setelah itu membawa Khabib keluar menuju ke Tan'im untuk dieksekusi. Fasalla rak'atain. Khabib pun sebelum dibunuh meminta untuk bisa sholat 2 rakaat. Diizinkan. Dibawa ke Tan'im, Khabib mengatakan, sebentar, saya sudah yakin bahwasanya saya tidak akan selamat saat ini. Izinkan saya untuk sholat 2 rakaat, sholat terakhir saya. Diizinkan sama mereka, dibiarkan sholat. Beliau pun sholat 2 rakaat, thumma da'a alaihim. Pada sholat itu, beliau berdoa, mendoakan kejelekan untuk mereka semua. Thumma qala fi ma qala. Di antara yang diucapkan oleh Khabib, dia mengatakan, walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Saya tidak peduli kalau aku terbunuh dalam keadaan muslim. Dimanapun aku terbunuh, yang penting aku di jalan Allah. Wadhaka fi dhatil ilahi wa iyasha yubarak ala awsali shaluwin mumazza'i. طيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. Dan itulah perjuanganku di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bila Allah taala berkehendak, Allah akan menjaga dan memberkati anggota badanku dan organ-organku yang tercincang-cincang. Naam, yakni Khabib berdoa kepada Allah agar dijaga dirinya, dan beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirahmati seandainya beliau terbunuh pada waktu itu. Faqala lahu Abu Sufyan, Abu Sufyan memberikan tawaran kepada Khabib. Ayasurruk anna Muhammadan indana nadrib unuqah wa innaka la fi ahlik. Bagaimana pendapatmu? Gimana kalau Muhammad sebagai gantimu dia kami bunuh dan kamu kami kembalikan kepada keluargamu? Faqala Khabib dengan tegas mengatakan, wallah ma yasurruni anni fi ahli. Demi Allah, saya tidak suka kalau aku berada di tengah-tengah keluargaku, wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tudhi. Dalam keadaan Nabi Muhammad berada di tempatnya, terkena satu duri yang mengganggu beliau. Ya, ini kata Khabib, jangankan Muhammad ada di tengah-tengah kamu, Muhammad di rumahnya saja kena duri, saya enggak ridho. Thumma qatalahu Uqbah ibn al-Harith ibn Amir bi Abi. Akhirnya Uqbah bin Harith bin Amir membunuh Khabib sebagai bentuk balas dendam terhadap kematian ayahnya. Amma Zaid ibn al-Duthnah fakana qatala Umayyah ibn Muhrith yawma Badrin. Adapun Zaid bin Duthnah, tinggal satu orang lagi, yaitu Zaid bin Duthnah. Beliau pada waktu perang Badar membunuh Umayyah bin Muhrith. Fabata'ahu ibnuhu Safwan ibnu Umayyah. Putra dari Umayyah, yaitu Safwan, membeli Zaid bin Duthnah. Wa qatalahu bi'abih, kemudian membunuh Zaid sebagai bentuk balas dendam terhadap kematian ayahnya. Waqad nusiba ilaihi ma taqaddama min qawli Abi Sufyan wa radd Khubaib alaihi. Ada yang mengatakan Abu Sufyan ketika memberikan tawaran itu memberikan tawaran kepada Zaid bin Duthnah ini, dan Zaid bin Duthnah membalas ucapan Abu Sufyan seperti ucapan Khabib. Wa ba'athat Quraisyun li yu'ta bi juz'in min jasadi 'Asim. Orang-orang Quraisy akhirnya mengutus beberapa orang untuk mendatangkan jasadnya Asim. Asim bin Thabit tadi adalah kepala rombongan para sahabat. Faba'athallahu az-zanabir fahamadtu minhum. Ketika mereka hendak mengambil tubuh Asim, Allah mengirimkan lebah yang sangat banyak mengerumuni dan menutupi jasadnya Asim untuk melindungi. Wa kana Asim qad ahidallah alla yamassahu musyrikun wala yamassuhu wa musyrikan fi hayatih. Dulu Asim ketika masih hidup, beliau pernah berjanji, bersumpah tidak mau menyentuh satu orang musyrik pun, dan beliau juga tidak ingin disentuh oleh satu pun orang musyrik selama beliau masih hidup. Fa hafizahullahu ba'da wafatihi, maka Allah pun menjaga beliau setelah beliau meninggal. Ini termasuk karomah untuk Asim bin Thabit. Ketika hendak diambil jasadnya, Allah mengirimkan lebah yang kemudian mengerumuni jasad beliau sehingga orang-orang musyrik tidak berani untuk mengambil jasad beliau karena berhadapan dengan ribuan bahkan ratusan ribu pasukan dan koloni lebah. Itu kena entup satu aja mungkin sudah cekat-cekat sak minggu itu, apalagi dikepung sama satu koloni lebah. Wah, mikir-mikir mereka, akhirnya dibiarkan, enggak jadi diambil. Ini kisah Khabib dan saudara-saudaranya pada peristiwa Raji' pada bulan Safar yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala membawakan kisah yang berikutnya, dan kisah ini juga masih memiliki keterkaitan dengan peristiwa Raji' Tayyib, yaitu peristiwa Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Untuk peristiwa Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah, insyaallah ta'ala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.